Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَدِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ. طيب تقدم عند أخينا إبراهيم أصحاب الطباخ بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم لك الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة. فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم tabi'uha aw takdi biha hajatak. Ahsanta barakallahu fikum. Hisham taqaddam ashabu tabbakh. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي قال حدثنا حمد الله عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذا والبسها عند الجمعة أو حين أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه السلام إنما يلبسها من خلق له في الآخرة من لا خلق له في الآخرة. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى عمر بحلل فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة. فقال عمر يا رسول الله فأرسلت بها إلي لقد سمعتك بها تقول ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك. طيب أحسنت بارك الله فيكم. آخر أصحاب الطباخ من هو؟ أبو عبيدة. طيب Aminu Tabbakh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu azza wa jal, haddatsana al-Makki qala haddatsana Hamdalah an Salim ibni Abdullah qala sami'tu Abdullah ibn Umar qala wajada Umar hullata istabrak fa ata biha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ishtar hadhihi walbasaha 'indal jum'ah aw hina taqdimu 'alaika al-wufud fa qala alaihi salam innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah wa ati ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hulalin فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك. أحسنت بارك الله فيك. عند الباقين فليقرأوا. Santum barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadli ziyarah, bab keutamaan berziarah atau mengunjungi seseorang. Barakallahu fikum. Tayyib. Waqad taqaddam barakallahu fikum pada bab sebelumnya, di mana beliau membuat bab ziarah, bab berziarah, dan di situ juga terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan berziarah. Apa keutamaannya pada bab sebelumnya itu, Jamal? Keutamaannya apa? Taba mamsyaka. Baik, yaitu mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Ya. Adapun pada bab kali ini barakallahu fikum, beliau lebih terfokus ya menyebutkan keutamaannya. Kalau pada bab sebelumnya itu lebih dititik beratkan dari sisi masyru'iyatuha, dari sisi disyariatkannya yang namanya berziarah, mengunjungi teman atau saudara. Adapun pada bab kali ini lebih terkhusus beliau fokuskan pada keutamaannya, keutamaan berziarah. Qala al-Imam al-Bukhari rahmatullah alaih, haddathana Sulaiman ibnu Harbin, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb al-Azdi al-Basri thiqatun. Sulaiman ibnu Harbin al-Azdi al-Basri thiqatun. Wa Musa ibnu Ismail, dan juga Musa bin Ismail. Siapa kunyahnya Musa bin Ismail di sini? Abdan. Tayyib. Abu Salama At-Tabudzaki Al-Minqari. Thiqatun. Qala, keduanya mengatakan haddathana Hammad ibnu Salamah, telah menghabarkan kepada kami Hammad ibnu Salamah thiqah. An Thabit, dari Thabit. Thabit di sini siapa? Thabit bin Man Yusuf Lampung. Thabit bin Thabit al-Bunani. Tayyib, ahsanta. Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Barakallahu fikum. Thiqatun. An Abi Rafi', dari Abu Rafi', namanya Nufai. Namanya Nufai. Iya. Tayyib. As-Sa'ir al-Madani. Abu Rafi' As-Sa'ir. Alif Lam Sad Alif Hamzah Ghain. As-Sa'ir Al-Madani, masyhurun bi kunyatihi, dia lebih dikenal dengan kunyahnya. Ayyib. Siqatun sabtun. An Abi Hurairata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zara rajulun akhan lahu fi qaryatin, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi. Tayyib. Fa arsada, qala An-Nawawi, aq'adahu yuraqibuhu. Aq'adahu yuraqibuhu. Kata Imam Nawawi, maknanya adalah Allah memerintahkan malaikat untuk duduk di situ dan mengawasi. Aq'adahu yuraqibuhu. Tayyib. Ya. Adapun barakallahu fikum madrajatahu. Tayyib. Bi fathil mim warra, dengan menfathah mim dan ra'nya, madrajah, maknahu at-tariqa, maknanya adalah jalan. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk duduk dan mengawasi laki-laki tadi di jalan yang dia lewati. Barakallahu fiik. Tayyib. Summiyat bidzalika. Jalan dinamakan dengan madrajah li'annannasa yadrajuna 'alaiha. Li'annannasa yadrajuna 'alaiha. Ai yamduna wa yamshun. Yamduna wa yamshuna. Dinamakan dengan madrajah karena manusia yadrajuna 'alaiha, maksudnya apa? Lewat di situ. Iya, makanya dikasih istilah madrajah, tempat lewatnya orang. Barakallahu fikum. Tayyib. Nama lain dari tariq. Madrajah, jalan. Faqala aina turidu? Dan malaikat tersebut berkata, menunjukkan bahwasanya malaikat di sini barakallahu fikum menjelma menjadi sosok manusia. Ya, karena malaikat adalah makhluk gaib, tidak bisa dilihat kecuali dengan penjelmaan barakallahu fikum. Tayyib. Kamu mau kemana? Qal, maka laki-laki tadi menjawab, ya, akhan li fi hadhil qarya. Saya ingin mengunjungi saudaraku yang ada di desa ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Sehingga di situ barakallahu fikum terdapat adab bagi kita ketika kita dalam perjalanan, ya, ditanya oleh seseorang walaupun kita tidak mengenalinya. Barakallahu fikum, selama di situ tidak ada qarinah dari orang tersebut, indikasi yang menunjukkan dia orang yang jahat, maka kita menjawab pertanyaannya dengan baik. Iya. Mau kemana, Mas? Oh, mau ke sana, Pak. Iya. Ke rumah mbah saya atau teman saya. Kami kan, ya. Dijawab dengan baik. Iya. Tidak termasuk adab ketika Anda ditanya oleh seseorang, ketika Anda ingin mengunjungi suatu tempat, ketika ditanya mau kemana, Mas? Emang urusan lo. Barakallahu fikum, ya. Ngapain sibuk ngurusin urusan orang? Itu barakallahu fikum, ya. Namanya Anda memancing emosi orang. Ya. Itu akan membuat orang tersebut akan marah. Barakallahu fikum. Ini perlu ditanbih karena sebagian thalabah, ya, gaya anak muda lah. Iya. Sudah datang ke kampung orang, enggak dikenal di kampung tersebut, tampangnya juga seperti itu. Hah? Pakai jenggot, barakallahu fikum, jubahan, celana cingkrang, wajar kalau masyarakat bertanya. Iya. Mau kemana, Mas? Nanyanya baik-baik lagi. Ikhwan, ya. Taib. Sehingga tidak pas, tidak sopan kalau kalian menjawab dengan jawaban yang ketus seperti yang saya sebutkan tadi. Emang urusan bapak? Iya, barakallahu fikum. Itu harus diperhatikan. Iya, barakallahu fikum. Taib. Faqala, ternyata orang asing tadi bertanya yang lebih spesifik lagi. Ya. Lebih detail. Barakallahu fikum. Dan ya, bagi sebagian pihak ini bisa masuk dalam kategori privasi. Ya, tapi ditanya. Hal 'alaika min ni'matin tarubbuha? Ini kan privasi, ya. Kamu mengunjungi temanmu itu apa gara-gara ada kenikmatan yang kamu peroleh dari dia? Ya. Kamu mengunjungi dia apakah karena ada keuntungan, Mas? Itu kan privasi ya. Sebagian orang apa? Merasa tersinggung kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Ya. Sampean mau ke sana memang ada keuntungan? Barakallah. Ibaratnya seperti itu. Iya. Sebagian pihak ya akan menjawabnya dengan ketus. Apa urusan kamu? Iya. Saya mau datang ke sana ada untung atau rugi terserah saya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Adapun makna tarubbuha, ai tahfazuha wa turaiha wa turabbiha kama yurabbir rajulu waladahu. Barakallahu fikum. Undur an-nihayah. Baik. Maknanya adalah apakah ada nikmat tahfazuha yang hendak kamu jaga dari dia? Ya. Wa turaiha yang ingin kamu amati, ya. Kamu awasi dari dia. Wa turabbiha yang ingin kamu ya kembangkan sebagaimana seseorang ayah mentarbiyah anaknya. Barakallahu fikum. Baik. Itu pertanyaan orang asing tadi. Sebagaimana yang saya bilang, ini pertanyaan yang cukup apa? Sensitif. Gitu ya. Bagi sebagian pihak ini sudah nyinggung privasi namanya. Iya. Kamu ke sana memang ada keuntungan yang kamu dapatkan? Barakallahu. Sebagian pihak emosi. Iya. Barakallahu fikum. Tapi di sini barakallahu fikum diajarkan adab. Iya. Orang tersebut barakallahu fikum tidak emosi. Dia menjawab juga dengan jawaban yang baik-baik. Qala la, enggak, Pak. Iya. Enggak ada urusan untung keuntungan di sana. Baik. Inni uhibbuhu fillah. Saya datang mengunjunginya karena memang saya mencintai dia karena Allah. Iya. Enggak ada urusan atau sambilan apa-apa. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Benar-benar murni mengunjungi temannya tadi karena semata-mata cinta. Ya, karena Allah. Dulu barakallahu fikum sama-sama teman seperjuangan ya di pondok. Barakallahu fikum. Ayib. Ya, kangen gitu ya. Pengen ketemu, pengen tahu keadaannya. Barakallahu fikum. Ayib. Ya. Qala fa inni rasulullahi ilaika. Sesungguhnya aku ini, kata orang asing tadi mengatakan, adalah utusan Allah kepada Anda. Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Saya ingin menyampaikan pesan dari Allah bahwasanya Allah telah mencintai Anda sesuai dengan kadar cinta Anda kepada saudaraan Anda. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum faedah yang bisa kita dapatkan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fi hadzal hadis fadlu al-mahabbati fillah. Fi hadzal hadis fadlu al-mahabbati fillah. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi seseorang yang dia mencintai karena Allah. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Keutamanya apa ikhwan? Dia juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu keutamaan yang besar. Ketika barakallahu fikum seorang itu sudah mendapatkan predikat Habibullah, ya. Jadi bukan namanya saja yang Habib. Barakallahu fikum. Tayyib, Habibullah atau Habibi, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi Habibullah benar-benar orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena beberapa amalan-amalan yang memang langsung ada nas darinya, bahwasanya amalan itu apabila dikerjakan akan mendapatkan rasa cinta dari Allah. Maka barakallahu fikum keutamaannya sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, barakallahu fikum, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Ya. Allati yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengaran hamba tersebut yang dia mendengar dengannya. Wa kuntu basarahu allati yubsiru biha. Dan aku akan menjadi pandangan hamba tersebut yang dia melihat dengannya. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya yang dia membentangkan dengannya. Wa kuntu rijlahu. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan dengannya. Maknanya ikhwan, ketika seorang sudah mendapatkan predikat Habibullah, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia akan diberikan taufik, hidayah oleh Allah. Matanya hanya melihat perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang haram, matanya akan konslet. Iya. Langsung barakallahu fikum risih, enggak nyaman. Makanya itu tanda orang mendapatkan taufik dari Allah. Namun sebaliknya barakallahu fikum, orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah, ketika matanya melihat perkara yang haram, dia merasa nyaman. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, itu menunjukkan apa ikhwan? Ini orang tidak muwaffaq. Iya. Barakallahu fikum. Ketika melihat yang haram, dia tidak merasa risih tapi merasa nyaman. Begitu juga ketika dia mendengarkan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Telinganya merasa apa? Risih, enggak nyaman. Iya. Begitu juga tangannya ketika bersentuhan dengan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Mau makan gorengan ada bisikan, ambil satu. Iya, ambil dua, ambil tiga, ambil empat, ambil lima, bayar satu. Gitu ya. Ada bisikan seperti itu. Kesempatan, mumpung penjaganya lagi enggak ada. Barakallahu fikum. Langsung risih. Iya, langsung dia enggak suka. Begitu juga kakinya barakallahu fikum, ketika ada ajakan-ajakan, kepada perkara yang haram, langsung risih. Iya. Tadinya temannya pengen ketemu barakallahu fikum di misal di suatu tempat, iya. Ya cuman pengen belanja-belanja, ternyata temannya ini ngajak dia untuk nonton konser. Iya. Maka kakinya langsung apa? Risih, gemetaran. Barakallahu fikum. Iya, berat untuk melangkahkan kakinya ke arah konser atau diajak nonton bioskop. Barakallahu fikum. Baik, iya. Itu menunjukkan orang yang muwaffaq. Tapi kalau kakinya lancar saja ikut ke konser tadi, nonton di bioskop tersebut, menunjukkan ini orang ghairu muwaffaq. Barakallahu. Itu keutamaan apa? Habib, Habibullah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbimbing semuanya. Iya. Indra-indra yang dia miliki barakallahu fikum, yang mempengaruhi gerak-geriknya, itu Allah bimbing. Barakallahu. Bagaimana cara mendapatkan predikat Habibullah dengan beberapa amalan yang disebutkan dalam nas? bahwasanya amalan itu menyebabkan mahabbatullah. Di antaranya adalah apa yang kita bahas kali ini, yaitu mengunjungi teman-teman kita barakallahu fikum yang kita mencintainya karena Allah. Iya. Bukan karena balas jasa, karena dulu dia yang sering ya mentraktir kita, atau karena dulu dia yang sering nalangi kita ketika telat kiriman. Bukan juga barakallahu fikum karena ya satu daerah. Tapi murni dia mencintai temannya tadi karena temannya ini orang baik. Iya. Santri yang saleh, santri yang rajin, semangat, belajarnya pinter, seneng. Pokoknya kalau deket sama dia itu bikin tentrem, adem dan ayem. Iya. Enggak ada urusan balas jasa atau karena apa? Satu daerah. Barakallahu fikum. Baik. Itu keutamaannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Iya. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita harus mengkoreksi, tayyib, merubah kebiasaan kita yang berziarah atau berkunjung kepada teman-teman kita yang dulu kita anggap kita punya hutang budi kepada dia. Iya. Dulu dia yang mencarikan saya jodoh. Gitu ya. Sehingga saya merasa berhutang budi. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau dulu dia ya barakallahu fikum yang membantu saya ketika saya sakit. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, sehingga kalau dia tidak merasa berhutang budi dengan seseorang, dia tidak mau mengunjunginya. Padahal orang itu adalah orang yang baik, orang yang saleh. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sehingga kebiasaan mengunjungi teman yang hanya karena kita berhutang budi atau karena satu daerah itu harus diubah. Iya. Kalau Anda ingin mendapatkan syai'un za'id, sesuatu yang lebih. Walaupun barakallahu fikum semata-mata mengunjungi iya saudara atau teman itu sudah ada keutamaan. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan yang lebih, mendapatkan predikat Habibullah tadi barakallahu fikum ya. Murni datangnya ke sana memang karena mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Al-muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Baik. Kita lanjutkan masih dari kalam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan faedah dari hadis ini. Kata beliau, wa annaha sababun li hubbillahi taala al-'abda. Dan bahwasannya cinta karena Allah itu merupakan sebab kecintaan Allah terhadap hamba tersebut. Wa fihi fadilatu ziyaratis salihina wal ashab. Dan di dalamnya terdapat keutamaan mengunjungi orang-orang saleh dan sahabat-sahabat Anda. Barakallahu fikum ya. Dan itu syahid yang diinginkan dari bab. Barakallahu fikum ya. Keutamaannya adalah ya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah apa perbedaan Habibullah dan Khalilullah dan tingkatannya tinggi yang mana? Barakallahu tayyib. Makna keduanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama. Iya, artinya apa? Kekasih Allah. Tapi kalau dalam tatanan bahasa Arab, barakallahu fikum, perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Khalilullah itu berasal dari lafaz khullah atau khallah. Iya. Wa huwa a'la darajatil mahabbah. Dan itu merupakan tingkatan rasa cinta yang paling tinggi sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Iya. Jadi yang namanya rasa cinta itu bertingkat-tingkat, barakallahu fikum. Dan orang Arab punya istilah masing-masing. Iya. Barakallahu fikum. Untuk mensifati bagaimana kecintaan seseorang itu kepada sesuatu. Ada yang namanya syagab, ada yang namanya apa? Isk. Iya. Barakallahu fikum. Ada juga iya, khallah. Dan khallah ini yang paling tinggi. Rasa cinta yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Taib. Oleh karena itu berkata seorang penyair, qad takhallalat. Iya. Li barakallahu fikum qad takhallalat. Iya. Maslakir ruhi. Wa bidzalika summiyat khalilu khalila. Au kama qala. Seorang penyair mengatakan, taib, rasa cintaku padanya telah bersatu dengan ruhku. Nah, gitu ya. Jadi cintanya kepada orang tersebut, kepada sesuatu tersebut, barakallahu fikum, bersatu dengan ruhnya. Kalau istilah anak muda zaman sekarang, cinta mati. Ya. Kalau lo mati, gua juga mati. Gini Ikhwan ya. Baik. Iya. Cintanya itu sudah bersatu dengan ruh. Kalau orang yang dia cinta itu hilang atau pergi, ruhnya akan copot. Barakallahu fikum. Itu namanya khallah, cinta yang sudah bersatu dengan ruh. Barakallahu fikum. Dan cinta yang seperti ini barakallahu fikum khusus hanya diperuntukkan kepada Allah. Ya. Kalau ada seseorang yang mempersembahkan khullahnya kepada makhluk, maka dia waqa'a fi syirik. Dia akan jatuh dalam kesyirikan. Barakallahu fi. Oleh karena itu Rasul melarang. Iya, Rasul dilarang untuk mengambil apa? Khalil dari kalangan umatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum yang paling tinggi itu adalah khalil, khalilullah. Adapun habibullah itu umum untuk setiap mukmin muslim yang memang barakallahu fikum melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Bada'ul Fawaid seingat saya memberikan tanbih, catatan barakallahu fikum, koreksi terhadap kebiasaan sebagian kaum muslimin ketika mereka menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Habibullah. Iya. Pernah Anda dengar dalam zikir-zikir mereka bahwasanya Rasul itu adalah Khalilullah? Enggak pernah. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibullah. Itu Ikhwan ya. Mesti dalam pujian mereka, sanjungan mereka kepada Rasul, Habibullah. Padahal itu barakallahu fikum derajat yang musyarakah. Berserikat padanya seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga kurang, iya. Itulah yang menunjukkan barakallahu fikum salah kaprahnya mereka. Iya. Ketika di situ tidak ada barakallahu fikum pujian yang harus mereka barakallahu fikum tingkatkan, mereka selangit memujinya. Ketika di situ harus selangit barakallahu fikum, mereka mengambil yang rendah. Gitu ya. Seperti ketika mereka barakallahu fikum mengatakan barakallahu fikum apa? Sayyid. Iya, barakallahu fikum. Dalam salawat barakallahu fikum tayyib atau yang semisal dengannya. Pendapat yang kuat barakallahu fikum itu tidak disyariatkan. Iya, dalam salawat menambahkan lafaz sayyid terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga barakallahu fikum ucapan Al-Busiri ketika dia mengatakan ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwaka ya indal hudusi hadithil amami. Barakallahu fikum itu selangit pujiannya, padahal enggak ada syariat di situ seperti itu. Tapi ketika barakallahu fikum untuk mengatakan Rasul sebagai khalilullah, mereka enggak mau, mereka ngambil yang habibullah. Padahal itu apa? Barakallahu fikum predikat yang ya barakallahu fikum musytarakah gitu ya. Orang mukmin yang lain juga bisa mendapatkannya. Harusnya yang lebih khusus dan sangat spesial untuk beliau adalah khalilullah. Ya, karena yang mendapatkan predikat ini di karangan hamba cuma dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Barakallahu. Itu menunjukkan apa? Salah kaprah. Iya, salah kata beliau ketika mereka menyanjung Rasul dengan apa? Habibullah, tidak tepat. Iya, tidak tepat, harusnya Khalilullah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Ngantri ya pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, barakallahu fikum. Ana mau tanya. Ana sering dengerin orang-orang ketika bersendawa atau setelah bersendawa ia ngucapin alhamdulillah. Apakah ini ada contohnya dari sunnah? Taib. Di sini barakallahu fikum, saya bacakan. Ada fatwa dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam liqa Babil Maftuh. Taib. Tepatnya pada juz ke-22. Saya bacakan. Taib. Karena memang kita mendapati sering, iya. Sudah kebiasaan orang awam ketika bersendawa, alhamdulillah. Ini kan ya. Taib. Bagaimana hukumnya? Syekh ditanya. Idza tajassya'al insan au tasa'aba fa hal hunaka dzikrun muayyanun yaquluhu. Apabila seorang itu bersendawa atau menguap, apakah ada zikir khusus ketika itu? Kalau kebiasaan masyarakat ya, ketika bersendawa mengatakan alhamdulillah, ya. Ada yang mengatakan wabihi tatimmus sholihat, ada yang mengatakan ala kulli hal. Gitu ya. Dan ketika dia menguap, auzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Kenapa, Ikhwan? Karena menguap itu dari setan. Ketika dia menguap, dia merasa, wah, ini setan mau mengganggu saya ini. Dia berta'awud. Ya, setiap menguap, auzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah ada zikir yang seperti ini? Al-jawab, kata beliau, la. Ya, tidak ada zikir khusus ketika bersendawa atau menguap. Idza tajassya'al insan aw tasa'aba falaisa lahu dzikrun. Maka ketika seorang itu bersendawa atau menguap tidak ada zikir khusus khilafan lil ammah, menyelisihi kebiasaan orang-orang awam. Fal ammah idza tajassya'u yaquluna alhamdulillah walhamdulillahi ala kulli hal. Orang awam kalau dia bersendawa mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Lakin lam yarid anna tajassyu'a sababun lil hamdi. Tapi kata beliau tidak ada. Ya, tidak datang dalil yang menunjukkan bahwasanya bersendawa itu merupakan sebab seorang untuk membaca hamdalah. Barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya barakallahu fikum, beliau mengatakan wa kadzalika idza tasya'aba. Demikian juga apabila seseorang itu apa? Menguap. Iya. Qalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza la aslalahu. Yang ini juga tidak ada asalnya kata beliau. Wa lam yarid anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'alu dzalik. Tidak juga datang dari nabi beliau melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Lakin qad yaqulu qa'il, tapi terkadang orang awam itu ada yang ngeyel. Iya. Alaisa tajassyu nikmah? Loh, bukannya bersendawa itu tandanya orang dapat nikmat? Ya toh, kenyang. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wa ni'ma yastahiqqu ya yastahiqullaha azza wa jalla 'alaihal hamd. Sedangkan orang yang mendapat nikmat, bukankah hak Allah bagi dia untuk dipuji? Barakallahu fikum. Apa salahnya? Qulna, maka kita katakan, kata Syekh, bala. Benar. Kalau orang bersendawa itu memang dapat nikmat. Barakallahu fikum. Hiya ni'matun. Lakin lam yarid anin nabiyyi alaihi salatu wasalam annahu kana yahmadullah idza tajassya'a. Yang jadi masalah memang karena Rasul tidak pernah melakukan hal tersebut. Tidak ada dalil yang datang menunjukkan beliau membaca alhamdulillah ketika bersendawa. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa idza lam yarid fa innahu laisa masyru'an. Sehingga kalau tidak datang dari Nabi, praktek yang seperti itu berarti tidak disyariatkan. Karena ini masalah ibadah. Wal ibadah ya zat ilah ila dalil. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, bina'an ala qa'idatin ma'rufatin indal ulama, maka dibangun di atas kaidah yang ma'ruf di kalangan para ulama, wahia anna kulla syai'in wujida sababuhu fi ahdi rasuli alaihi salatu wassalam falam yaf'alhu fa fi'luhu laisa bisunnah. Iya. Setiap barakallahu fikum segala sesuatu, iya, yang didapatkan sebabnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun barakallahu fikum beliau tidak melakukannya, maka itu bukanlah sunnah. Yang namanya bersendawa, apakah hanya di zaman sekarang saja manusia bersendawa? Di zaman Rasul enggak ada yang bersendawa? Hah? Ya sudah lama, ket biyen katanya orang Jawa ya. Orang itu kalau kenyang bersendawa. Di zaman Rasul banyak di kalangan para sahabat. Iya. Kalau kenyang bersendawa, tapi enggak ada keterangan dari Rasul. Iya. Harus membaca apa? Hamdalah ketika bersendawa. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Fattajashyu' maujudun wa lam yakun ar-rasul alaihi salatu wasalam yahmadullah alaih. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, sedangkan tajashyu' bersendawa itu ada di zaman Rasul dan beliau tidak melakukan, ya, membaca hamdalah ketika bersendawa. Wa kadzalika al-isti'adzah minasyaitonir rajim inda tatha'ub. Begitu juga ketika seorang menguap, iya, mengucapkan isti'adzah. Qad yaqulu qa'il, terkadang orang mengatakan inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal at-tatha'ubu minasyaiton. Loh, bukannya Rasul mengatakan orang menguap itu karena dari setan? Waqad qala Allah taala wa imma yanzaghannaka minasyaitonun tayyib minasyaitonin naz'un fasta'idz billah. Tayyib. Suratul A'raf. Iya. Barakallahu fikum. Bukankah juga Allah mengatakan apabila engkau diganggu oleh syaitan, maka hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah. Qulna, maka kita jawab, ya, argumen orang-orang awam yang ngeyel tadi. Innal murad biqaulihi ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'un, maksudnya adalah annaka idza hamamta bima'siyatin aw bitarki wajibin fasta'id billah. Maksudnya ketika kamu bersemangat melakukan kemaksiatan atau berazam meninggalkan kewajiban, maka disitulah kamu meminta perlindungan kepada Allah. Isti'adzah. Barakallahu fikum. Itu maksudnya kata beliau. Li'annal amra bil fahsya minasyaitan. Iya, wa syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Karena memang perintah melakukan kekejian itu dari setan dan setan itu, iya, memberikan wasiat mau'idhah kepada kalian dengan kefakiran dan barakallahu fikum kekejian. Fa idza hasala hadzan naz'u fasta'id billah. Maka apabila gangguan setan tadi berupa hal ini, iya, bisikan untuk barakallahu fikum melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, baru kita beristi'adzah. Amma tatha'ub fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubu minasyaitan fa in tatha'aba ahadukum falyaqdhim ma mastata'a fa in ajiza falyadh' yadahu ala fi. Adapun terkait dengan tasawuf, Rasul memberikan bimbingan, ya, menguap itu dari setan. Maka apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya ditahan semampu kalian. Ya, kalau telah saking kuatnya, ya, menguap tadi sehingga enggak mampu kalian tahan, barakallahu fikum, tayyib, maka apa? Tutup mulut kalian. Gitu ya. Mau ditahan, wah, enggak kuat. Saking ngantuknya, mangapnya terlalu apa, Iwan? Ombo gitu ya. terlalu besar, barakallahu fikum, dia enggak kuat untuk menahan, ya sudah ditutup. Barakallahu, itu bimbingan Rasul yang ada dari beliau, yang datang dari beliau ketika seorang itu barakallahu fikum dia menguap. Tayyib. Kemudian dia mengatakan lam yakul idza tasa'aba ahadukum falyasta'id billah. Di sini beliau enggak ada perintah apabila seorang itu menguap hendaknya dia beristi'adzah, enggak ada. Barakallahu fikum. Ma'a annahu qal, padahal beliau sendiri yang mengatakan at-tasa'ubu minasyaitan. Iya, menguap itu dari setan. Seandainya memang ada bimbingan baik di situ, tentunya Rasul enggak tanggung-tanggung. Iya, sekalian disampaikan juga. Membaca apa? Isti'adzah. Fadalla hadza ala anna al-isti'adzata billah minasyaitonir rajim inda at-tasa'ub laysat bisunnah. Intaha. Maka atas dasar ini kata beliau, membaca isti'adzah ketika menguap bukanlah termasuk sunnah beliau. Barakallahu fikum. Intaha min kalam Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala dalam liqa' Babil Maftuh juz ke-22. Barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana hukum seorang ibu yang mengakikahkan putranya yang telah baligh? Tayyib. Dan bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum. Hukum asalnya mengakikahkan, barakallahu fikum, itu tanggung jawab orang tua. Sehingga kalau memang ibunya mengakikahkan, barakallahu fikum, la baksa. Iya, tayyib. Yang menjadi pembahasan mereka adalah apabila seorang itu mengakikahi dirinya sendiri. Di situ ada khilaf, barakallahu fikum, terkait dengan keabsahan hadis bahwasanya Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Waqad sami'tum anna ustadzana barakallahu fikum ma la ilah tad'ib hadzal hadis. Sah? Sah. Barakallahu fikum. Apakah ada nama Allah yang boleh dipakai? Tayyib, tidak ada. Tidak menggunakan lafaz abdun padanya. Kalau ada mohon dicontohkan. Yaitu nama-nama yang musyarakah. Iya. Maka boleh dipakai tanpa menggunakan lafaz abd, ghairu mu'abbad. Seperti apa kan? Rahim. Iya. Barakallahu fikum. Seperti apa? Rauf. Boleh. Seorang misal menamakan putranya Rauf. Rauf atau Rahim. Itu termasuk asmaun musyarakah. Tidak mengapa tanpa menambahkan lafaz Abdurrahim atau Abdurrauf. Kalau dia tambahkan fahuwa afdol. Iya. Nama yang paling afdol itu nama yang mu'abbad. Iya, nama yang paling afdol nama yang ada lafaz abd di depannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika disandarkan kepada lafaz jalalah Allah, bukan kepada makhluk. Kalau disandarkan kepada makhluk menjadi nama yang paling jelek. Iya, seperti apa? Abdu Uzza, Abdul Lata, Abdu Abdul Qadir Jailani. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah pamer itu termasuk sifat kesombongan? Naam. Tapi bagaimana kaifiyah sujud syukur dan doanya? Apakah sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan kegembiraan saja? Sujud syukur sama seperti sujud tilawah dan sujud-sujud yang lainnya. Barakallahu fikum. Walaupun memang tidak dipersyaratkan harus menghadap ke arah kiblat ataupun harus dalam keadaan suci, tidak dipersyaratkan karena dia bukan bagian dari sholat. Namun yang afdal dia menghadap kiblat, ya kemudian apa? Dalam keadaan suci, itu yang afdal. Tapi kalau tidak memungkinkan, labas. Dia langsung melakukan sujud syukur, barakallahu fikum. Adapun bacaannya itu seperti bacaan sujud ketika kita sholat. Iya, barakallahu fikum. Tidak ada riwayat yang khusus biqadri ilmi. Barakallahu fikum. Ayyib. Adapun apakah sujud syukur itu dilakukan hanya mendapatkan nikmat saja? Tidak. Iya. Sujud syukur bisa dilakukan ketika seorang selamat dari musibah. Iya. Barakallahu fikum. Misal barakallahu fikum, dia naik pesawat, pesawatnya nabrak gunung, semua yang ikut penumpang yang ada tewas semua, dia bangun dalam keadaan selamat, kemudian dia sujud syukur. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi ikhwan? Dia sembuh dari penyakit yang sudah diponis oleh dokter, ya, umur Anda tinggal 2 jam. Misal ya. Ternyata barakallahu fikum selamat. Iya. Dan wa'afiat barakallahu fikum, dia sujud syukur. Itu juga disyariatkan barakallahu fikum. Kemudian apakah sujud syukur disyariatkan untuk nikmat yang terus menerus? Tidak. Iya. Barakallahu fikum. Habis sholat subuh, alhamdulillah bisa sholat subuh, sujud syukur. Iya. Habis barakallahu fikum sholat tahajud, alhamdulillah bisa tahajud gitu ya, sujud syukur. Barakallahu fikum. Habis makan nasi kenyang, alhamdulillah sujud syukur, enggak ada. Iya. Jadi sujud syukur tidak disyaratkan untuk nikmat yang didapatkan terus menerus. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik, bolehkah kita kirim salam terhadap famili perempuan kita non mahram? Misal ana nelpon. Baik. Qadarullah nelpon ibu ana. Qadarullah ibu ana lagi kumpul dengan famili perempuan, lalu ana kirim salam untuk mereka. Barakallahu fikum. Baik. Sini ada pembahasan di kalangan para ulama barakallahu fikum terkait dengan memberikan salam kepada wanita yang non mahram barakallahu fikum. Hukum asalnya memberikan salam itu adalah perkara yang masyru'ah. Tayyib. Namun barakallahu fikum terkait dengan non mahram di situ ada dhabit idza aminatil fitnah. Iya. Apabila aman dari yang namanya fitnah, maka diperbolehkan. Itu mayoritas kesimpulan dari kalam para ulama yang ada. Iya, barakallahu fikum. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana oleh putranya Saleh, barakallahu fikum, bagaimana ayah ketika ada seorang laki-laki memberikan salam kepada seorang wanita? Maka beliau mengatakan, "La, iya, enggak boleh kecuali kalau wanita tersebut wanita yang sudah tua." Gitu ya. Maka tidak mengapa karena di situ beliau mandang aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga barakallahu fikum masuk dalam kategori aman dari fitnah selain usianya yang sudah tua, kemudian juga ketika apa wanitanya itu banyak, gitu ya. Barakallahu fikum. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Asma barakallahu fikum bahwasanya marrabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niswatin fasallama alaina. Rasul pernah melewati barakallahu fikum sekelompok kaum wanita dan beliau memberikan salam ya kepada mereka. Ingat idza aminatil fitnah barakallahu fikum ya. Tayyib. Asyaitanu haris barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Dan Allah Maha tahu. Ya. Wallahu ya'lamu ma yubayyitun. Barakallahu fikum. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Kalau kalian niatnya menyampaikan salam ingin menggoda akhwat-akhwat yang sedang lewat, la yajuz ikhwan. Allah Maha tahu. Ya. Jangan disalahgunakan faedah ini ya. Barakallahu fikum. Kan itu ahwatnya lagi gerombolan Ustaz. Ya, misal yang sedih yang bisa tergambarkan ketika sholat Id. Wah, itu kan biasa rame ya. Ada rombongan ahwat-ahwat. Assalamualaikum gitu ya. Wah, ini bahaya ini si fulan ini ya. Barakallahu fikum, bisa ditangkap sama pihak yang berwajib nanti itu ya. Langsung disidang itu. Barakallahu fikum. Kan boleh Rasul saja menyampaikan salam pada gerombolan wanita. Itu barakallahu fikum fitnah, ya. Tayyib, intinya di sana. Sehingga dalam gambaran dia tadi barakallahu fikum kalau memang ya tidak ada unsur-unsur ke arah sana, aroma-aroma barakallahu fikum fitnah, ya tidak mengapa. Ya, misal yang kumpul tadi ada bibinya, ya, ada bule, ada bude dan anak-anak putrinya, gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya dulu teman dia main, anak-anak putrinya itu barakallahu fikum sepupu. Dalam keluarga begitu dekat. Iya, tidak mengapa. Kalau memang dia merasa itu aman dari fitnah. Tapi kalau sudah ada gelombang-gelombang gitu ya, barakallahu fikum, maka ditinggalkan. Wallahu taala alam bisawab. Apakah darah haram? Naam. Darah termasuk perkara yang haram. Iya, uhilla lana maitatan wa daman. Kata Ibnu Umar. Iya, hadis yang mauquf namun lahu hukmur rafa. Barakallahu fikum. Dihalalkan bagi kami dua mayat dan dua darah. Dari sini mafhum hadis menunjukkan darah itu termasuk perkara yang muharram. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab nahtahi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.